Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمور محدثة فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kembali Allah mudahkan kita dalam rangka menuntut ilmu syar'i, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-20, babu ma jaa annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Pada pertemuan kita terakhir, kita masih dalam pembahasan hukum kaum wanita berziarah kubur. Telah disebutkan penjelasan dari muallif rahimahullah, menukilkan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya tentang bahwa kaum wanita tidak termasuk dalam anjuran untuk berziarah kubur. Hasungan untuk berziarah kubur, tamaan bagi orang yang melakukannya, itu terkhusus hanya kepada kaum rijal, para lelaki, dengan beberapa alasan yang telah beliau sebutkan. Sebelum kita lanjut penjelasan dalam kitab ini, di mana muallif rahimahullah menyebutkan tentang tasyyi', mengantar jenazah atau mengiringi jenazah termasuk bagian darinya, kita pelajari sedikit beberapa kalam ahlul ilmi dalam hal ini. Seperti beliau menjelaskan, amma na'am ahadithu tahrim Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu jelas dalam maknanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang berziarah kuburan. Wa tahrimihi, dan laknat yang ditujukan satu perbuatan ini, min adallid dalail, termasuk dalil yang paling kuat tentang pengharamannya. Wala siyama wa qad qaranahu fil la'ni bil muttaqidina 'alayha al masajid was suruj. Lebih-lebih lagi dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam telah menggandengkan dalam hal mendapatkan laknat itu kepada mereka juga orang-orang yang membuat masjid-masjid di atas kuburan. Demikian pula yang memberikan lentera-lentera atau pelita-pelita pada kuburan. berarti menunjukkan bahwa perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis yang satu itu, hadis yang sama, satu hadis tadi, itu menunjukkan pengharaman. Wa hadza ghairu mansukhin, dan ini tidak dimansukh hukumnya. Balla'ana fi maradhi mautihi man fa'alahu, bahkan beliau juga telah melaknat di saat beliau sakit yang dengannya beliau meninggal orang yang melakukannya. Yakni beliau isyaratkan kepada hadis Aisyah, kubur anbiya'ihim masajid, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Orang yang membuat masjid di atas kuburan telah disebutkan oleh Nabi SAW laknatnya di akhir-akhir hidup beliau SAW. Menunjukkan hukum itu tidak dihapus, tidak dimansukh. Dalam hadis ini menyebutkan tiga perkara: wanita yang berziarah kubur, orang yang membuat masjid di atas kuburan, dan orang yang membuat pelita atau lentera di atas kuburan. Berarti menunjukkan mereka sama dalam ancaman mendapatkan laknat. Qalu, mereka berkata, taib, qauluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum innama huwa sighatu khitabin lidzukur wal inath wa in dakhalna fihi taghliban. Mereka berkata, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, dulu aku larang kalian dari ziarah kuburan, sekarang silakan kalian ziarah kuburan karena itu mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat. Mereka, orang-orang yang membolehkan kaum wanita ziarah kubur, berkata, hadis ini sighahnya untuk kaum lelaki dan wanita, meskipun kaum wanita masuk dalam hadis ini karena menyertai hukum kaum dzukur, kaum lelaki. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan, kana fi awalil Islam qad naha min ziyaratil qubur siyanatan li janibit tauhid wa qat'an lit'alluqi bil amwati wa saddan li dhari'ati syirki allati asluha ta'dhimul qubur wa ibadatuha kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dulu di awal Islam, pada awal-awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kuburan dalam rangka menjaga kemurnian tauhid dan dalam rangka memutus ketergantungan dan keterikatan dengan orang-orang yang telah meninggal. Kita tahu bertahun-tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, kaum musyrikin, kaum Arab sangat bergantung, sangat terikat dengan orang-orang yang telah meninggal. Contohnya Al-Lata, naam, Al-Uzza wal-Manat, salah satunya Lata. Sebutkan tafsirnya. Sehingga dalam rangka untuk menjaga kemurnian tauhid dan memutus keterikatan hubungan dengan orang-orang yang telah meninggal tadi, yang biasa dahulu terjadi dan ada turun-temurun di zaman jahiliyah, wasad dan lidari ati syirki, dan dalam rangka untuk memutus sarana yang dapat mengantarkan manusia kepada kesyirikan, yang mana pondasi atau pokok terbesarnya adalah pengagungan terhadap kuburan dan peribadatan terhadap kuburan, seperti yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka Nabi SAW melarang untuk ziarah kubur. Falamma tabakkana tauhidu min qulubihim, maka tatkala tauhid telah tertanam dan kokoh dalam kalbu-kalbu para sahabat, wadmahalla syirku, kemudian telah hilang kesyirikan karena mereka telah mempelajari tauhid dan mempelajari rincian tauhid, wastaqarra ad-dinu, lalu kemudian agama itu telah kokoh, adina fi ziyaratin yahsulu biha mazidul iman wa tadhkiru ma khuliqal abdu lahu min daril baqa'i Maka Nabi SAW kemudian kembali mengizinkan untuk berziarah. Yang ziarah itu bertujuan agar dapat terwujud tambahan iman. Demikian pula bisa terwujud pengingat terhadap perkara apa yang manusia ini diciptakan karenanya, berupa negeri akhirat, agar mereka selalu dan terus mengingat bahwa mereka seluruhnya akan kembali, bahwa alam ini bukan alam tinggal mereka selamanya, mereka akan meninggalkannya cepat atau lambat. Fa'adina hina idin fiha, maka beliau saat itu pun mengizinkan kembali umat ini untuk berziarah. Fakana nahyuhu anha lil maslahah, maka larangan beliau untuk berziarah itu karena sebuah kemaslahatan. Wa adzina fiha lil maslahah, demikian pula beliau kembali memberi izin itu juga untuk sebuah kemaslahatan. Wa amman nisa, adapun kaum wanita, fa inna hadhil maslahah, maka sesungguhnya kemaslahatan, kebaikan yang diinginkan, diharapkan dari ziarah kubur ini, wa in kanat matlubatan minhunna, meskipun tujuan atau maksud ini pun dituntut atau diinginkan dari mereka, bahwa kaum wanita pun dianjurkan, dituntut untuk mengingat terhadap negeri akhirat. Lakin ma yuqarinu ziyaratuhunna minal mafasid allati ya'lamu wal khas wal am min fitnatil ahya'i wa ida'il amwati wal fasadil ladhi la sabila ila daf'ihi illa biman'ihinna a'zamu mafsadatin min maslahatin yasiratin tahsululahunna biziyarah. Tetapi berbarengan dengan itu, bergandengan dengan atau berkaitan mengikuti atau menyertai, jika mereka berziarah kuburan itu, kerusakan, berupa kerusakan-kerusakan yang itu diketahui secara umum, baik orang yang khusus atau yang umum tahu, ya, tentang kerusakan apa yang bisa timbul atau muncul jika kaum wanita berziarah kuburan, berupa fitnatul ahya, fitnah yang mereka timbulkan kepada orang yang masih hidup. Fitnah kaum wanita itu fitnah kalau misalkan mereka ikut berbarengan bersama kaum rijal. Kata Nabi SAW, al-mar'atu awrat wa idza kharajat istashrafah syaitan. Wanita itu aurat. Kalau dia keluar rumah, syaitan akan menampakkan indah di mata kaum lelaki. Jadi kaum wanita itu kalau keluar rumah akan dijadikan indah oleh syaitan pada pandangan kaum lelaki. Apapun bentuknya, bagaimanapun dia, meskipun dia menutupi tubuhnya, syaitan akan menampakkan indah. Siapa itu? Tinggal di mana itu? Apalagi kalau suara sudah keluar, tuh lembutnya, halusnya, begini orangnya seperti syaitan. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wa alaikum al-afiyat wa salam. Berarti fitnah. Fitnah untuk kaum lelaki. Nah, meskipun ada tujuan baik yang dikehendaki, namun kerusakan yang mengiringinya juga tidak kecil, tidak sedikit. Selain itu, wa idza'il amwat, bisa menyakiti orang yang mati, yang telah meninggal. Karena kita tahu Nabi SAW beliau menyatakan, al mayyit yu'adzabu fi qabrihi bimaniha 'alaihi, sesungguhnya si mayit itu disiksa di dalam kuburnya disebabkan ratapan orang yang hidup kepadanya. Dalam riwayat yang lain, biba'di buka'i ahlihi alaih, disebabkan tangisan sebagian keluarganya terhadapnya. Ratapan, ratapan jahiliyah, teriak-teriak histeris, merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, menjambak rambut, teriak, menjerit. bukan sekedar mengeluarkan air mata menangis. Cerita. Nah, sehingga dia ingin kebaikan, tetapi yang didapatkan justru sebaliknya, dia menyakiti yang telah meninggal. Demikian pula kerusakan-kerusakan yang lain, yang tidak ada jalan untuk menolak semuanya itu kecuali dengan mencegah mereka dari kerusakan yang jauh lebih besar daripada maslahat yang sedikit yang diharapkan terwujud jika mereka berziarah kuburan. Nah, jadi ketika mereka dibolehkan ziarah kubur, ada maslahat yang diharapkan untuk mereka dapatkan. Mereka bisa mengingat kematian, bisa mendoakan yang meninggal dan seterusnya. Namun beriringan dengan itu ada kerusakan yang bisa muncul, baik fitnah kepada orang yang hidup yang sama dalam waktu itu mengiringi jenazah, atau bentuk ida, bentuk menyakiti orang yang telah meninggal. Demikian pula kerusakan-kerusakan yang lain. Nah, wa syari'atu mabnaha ala tahrimil fi'li idza kanat mafsadatuhu arjah min maslatihin wa rujhani hadhil mafsada la khafa'a fihi faman'uhunna min az-ziyarati min mahasini syari'ah. Dan syariat ini dibangun di atas pengharaman sebuah perbuatan jika kerusakannya lebih rajih, lebih mendominasi, lebih besar maslahatnya. Ya. Nah. Dan mendominasinya kerusakan itu daripada maslahat tidak tersamar. Ya. Maka mereka dicegah dari berziarah kuburan, itu termasuk keindahan syariat. Termasuk keindahan syariat. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, beliau ditanya karena di antara dalil yang dijadikan hujah membolehkan sebagian wanita atau kaum wanita untuk ziarah kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada ibunda al-mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha doa ziarah kuburan. Sehingga mereka menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah doa ziarah kuburan, menunjukkan doa ini bisa mereka amalkan. Doa ini bisa mereka amalkan kalau mereka berziarah kuburan, berarti menunjukkan boleh mereka ziarah kuburan. Kalau tidak boleh mereka ziarah kuburan sehingga tidak perlu mengetahui doa ziarah kubur, niscaya Nabi SAW ketika Aisyah bertanya tentang doa apa yang diucapkan ketika seorang ziarah kubur, niscaya beliau akan katakan, kamu atau engkau atau kalian kaum wanita tidak boleh ziarah kuburan. Ketika beliau tidak menjelaskannya, berarti menunjukkan bolehnya. Nah, ini dalil mereka. Baz rahimahullah, beliau ditanya, kaifa yahsulu hadithu ta'limin Nabi SAW li Aisyah du'a ziaratil kubur. Bagaimana bisa terjadi Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah doa ziarah kuburan? Nah, sehingga bisa dikompromikan dengan larangan ini. Beliau menjawab, kana ziaratu awalan manhiyan anhalil jami'. Dulu ziarah kuburan pada awal pertama kali dilarang untuk seluruhnya, rijalan wa nisa'an. Summa rukhisa fiha lil jami'. Kemudian dibolehkan untuk kembali dilakukan untuk seluruh kalangan, rijalan wa nisa'an. Summa khussatin nisa'u bil man'i. Kemudian di kali yang ketiga, tahapan yang ketiga, dikhususkan kepada kaum wanita pelarangannya. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini, yakunu ta'limun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah adab ziyarati fi waqti syar'iyyati ziyarati lil jami'. Maka berdasarkan hal ini, pengajaran Nabi SAW kepada Aisyah, adab-adab ziarah, itu terjadi pada waktu disyariatkannya ziarah kuburan untuk seluruhnya, untuk semua kalangan, sehingga tidak bertentangan. Hadis yang menunjukkan pelarangan ini datang pada tahapan yang ketiga, sehingga pembolehan itu datang pada tahapan yang kedua. Berarti tidak ada dalil yang menunjukkan tentang dibolehkannya kaum wanita untuk ziarah kuburan. Allahu waliyut taufik. Ini disebutkan dalam majmu' fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Lalu bagaimana hadis yang lain yang dijadikan hujah oleh mereka yang menunjukkan bolehnya, tentang kisah muttafaqun alaih. Ada seorang wanita yang menangis di sisi kuburan, menangisi anaknya yang baru meninggal. Lalu kemudian Nabi SAW menyatakan kepadanya, ittaqillah wasbiri, bertakwa kamu kepada Allah dan sabarlah ya terhadap musibah yang menimpa. Nah, lalu wanita tadi tidak menghiraukannya, ya. Nah, beliau menyatakan, ilaika anni fa innaka lam tusibi musibati, pergi kamu dariku, menjauh dirimu, engkau tidak mendapatkan musibah seperti yang aku alami. Karena beliau tidak mengenali bahwa yang ternyata yang berkata itu atau menasihati itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh bin Baz rahimahullah ditanya tentang hadis ini, hal fi qaulin Nabi SAW ittaqillah wasbiri lil mar'ati allati ra'aha tabki 'indal qabri dalilun 'ala jawazi ziyaratin nisa'il qubur. Apakah perkataan Nabi SAW kepada seorang wanita, bertakwa kamu kepada Allah dan sabarlah, ketika beliau melihat wanita tadi menangis di sisi kuburan, adalah merupakan dalil tentang bolehnya kaum wanita untuk ziarah kubur? Beliau menjawab rahimahullah, la'ala hadha kana fi waqtil idnil 'am minhu sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi ini terjadi di waktu pemberian izin untuk semua kalangan dalam ziarah kuburan. Lirijali wan nisa'i fi ziarah. Pembolehan kepada kaum lelaki dan wanita dalam berziarah kuburan. Lianna haditsan nahyi 'ani ziyarati lin-nisa' muhkamatun nasihatun lima qabla. Karena hadis-hadis pelarangan dari ziarah kaum wanita ke kuburan itu hadis yang muhkam yang menghapus hukum sebelumnya. Artinya hadis itu diberlakukan, ya, tidak dihapus. Nah, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah juga dalam majmu'ul fatawa beliau menyatakan, amma ziyaratul kubur linnisa fa inna dhalika muharram. Adapun kaum wanita ziarah kuburan, maka hal itu yang diharamkan. Lalu beliau menyebutkan setelah penjelasan, amma idza marwat bil maqbarah. Ini untuk mengkompromikan hadis. Sebagian mereka menyatakan hadis, loh, hadis yang kita sudah lewati, bahwa mereka menyatakan ketika Aisyah radhiyallahu taala dalam riwayat mengunjungi kuburan saudaranya Abdurrahman, lalu berkata, "Lau syahidtuka ma zurtuk," kalau aku menyaksikan kematianmu, aku tidak akan berziarah mengunjungimu. Ya, telah disebutkan bahwa hadis ini hadis yang terdapat kelemahan. Namun anggap hadis ini hadis yang bisa dijadikan sebagai hujah, maka ini jawabannya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, amma idza marwat bil maqbarah biduni qasdi ziarah. Adapun jika seorang wanita melewati suatu pekuburan bukan dengan maksud berziarah ke kuburan tadi, tapi karena bertepatan jalan yang dilaluinya dengan adanya maqbarah, fala haraja 'alaiha an taqifa wa an tusallima 'ala ahli al-maqbarah bima 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Maka tidak mengapa dia berdiri lalu mengucapkan salam, dia berhenti maksudnya Lalu ia mengucapkan salam kepada ahlul makbarah, orang-orang yang telah meninggal dalam kuburan pekuburan tersebut, dan dia mengamalkan atau membaca apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Fayufarwaq bin nisbati lin nisa baina man kharajat min baitiha liqasdi ziyarati wa man marrat bil maqbarati biduni qasdin fatawaqqafat wa sallamat. Maka dibedakan, ya, dibedakan keadaan kondisi kaum wanita antara seorang yang keluar sengaja dari rumahnya untuk ziarah kuburan dengan seorang wanita yang keluar melewati makbarah untuk sebuah keperluan dengan tanpa maksud untuk ziarah kuburan. Lalu dia berhenti dan mengucapkan salam kepada makbarah tersebut. Fal ula allati kharajat min baitiha li ziyarati qad fa'alat muharraman. Adapun orang yang pertama yang dia keluar dari rumahnya untuk maksud ziarah kuburan, maka sungguh telah melakukan hal yang diharamkan. Wa urid na'am. Wa arwadat nafsaha lil'natillahi azza wa jal. Dan dia telah menghadapkan, dia telah menempatkan dirinya pada laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammat thaniyatu fala haraja alaiha. Adapun orang yang kedua, yakni yang tidak bermaksud ziarah, dia cuma lewat, ada sebuah keperluan, cuma dia melihat di situ atau jalan yang dia lalui ada makbarah, lalu kemudian dia melihatnya, dia mengucapkan salam kepadanya, maka tidak termasuk dalam pelarangan ini. Hal ini juga sebelumnya telah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa beliau. Beliau menyatakan Majmu' Fatawa Al-Kubra, beliau menyatakan wal mar'atu la yusra' laha ziyaratun, la ziyaratu syar'iyyah wala ghairuha. Wanita tidak disyariatkan baginya untuk ziarah kuburan. Ziarah syar'iyyah atau bukan ziarah syar'iyyah, tidak disyariatkan. Allahumma illa idza ijtazat biqabrin bitariqiha fa sallamat alaihi wa da'at lahu fa hadha ahsan. Allahumma illa, kecuali jika wanita itu melewati jalan jalur pekuburan dengan tujuannya yang bukan bertujuan untuk ziarah, lalu kemudian dia mengucapkan salam dan dia mendoakan kebaikan kepada mereka yang telah meninggal di pekuburan tersebut, maka ini ahsan, kata Syekhul Islam. Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh rahimahullah juga menyatakan, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, salamul mar'ati ala qabrin iz ijtazat bihi fi tariqiha ila maqsudiha fala ba'sa bihi. Seorang wanita mengucapkan salam terhadap kuburan muslimin yang dia lewati di jalannya, bukan bermaksud ke tujuannya, ke tempat tujuannya, maka hal ini tidak mengapa. Nah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah juga menyebutkan dalam Tahdhibus Sunan, wa amma hadithu Aisyah fal mahfudhu fiha hadithu Tirmidhi ma'a ma fihi. Adapun hadith Aisyah yang mahfud, yang terpelihara dalam hadis tersebut adalah hadis dalam riwayat Tirmidzi, ma'amafi, bersamaan dengan apa yang ada padanya berupa kelemahan. Hadis yang tadi, perkataan beliau, lau syahidtuka ma zurtuk, ma'amafihi, meskipun terdapat kelemahan sesuatu yang ada padanya. Wa Aisyah innama qaddamat Makkah lil haji famarat ala qabri akhiha fi tariqiha. Aisyah, ini agar mengkompromikan dengan hadis Aisyah tadi. Jangan sampai ada yang menuduh hal yang jelek kepada ibunda mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka beliau menjelaskan, adapun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau saat itu mendatangi kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Famarat, lalu kemudian beliau melewati dalam jalur perjalanan atau jalur perjalanan jalan beliau menuju Makkah tadi, melewati kuburan saudaranya di jalan ketika menuju ke sana. Fawaqafat alai, lalu beliau pun berhenti pada kuburan tersebut. Fahadala ba'sabihi, maka hal ini tidak mengapa. Innamal kalam fi qasdihinnal khuruja li ziyaratil kubur. pembicaraan kita di sini mengenai ketika mereka kaum wanita menyengaja untuk keluar rumahnya ziarah kuburan. Walau kudira annaha addalat ilaihi wa qasadat ziyaratahu fahiya qad qalat. Adapun seandainya ditakdirkan, maksudnya ditakdirkan, anggap bahwa beliau berpaling dari kepada beliau menyengaja menuju kuburan tadi untuk berziarah, maka beliau telah menyatakan lau syahituka lama zurtuk, kalau aku menyaksikan kematianmu maka aku tidak akan menziarahimu. Wa hada yadullu ala annahu minal mustaqiril ma'lum indaha anna nisa la yusra' lahunna ziyaratul kubur. Maka ini menunjukkan bahwa telah ma'lum, telah menetap, telah diketahui oleh kaum wanita, oleh beliau, bahwa kaum wanita tidak disyariatkan untuk mereka berziarah kuburan. Wa illa lam yakun fi qawli hadzalika ma'nan. Jika tidak demikian maka tidak ada arti dari ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis tadi. Lau syahidtu kama zuttu, kalau aku menyaksikan engkau meninggal, aku tidak akan berziarah ke kuburanmu. Ini menunjukkan bahwa memang beliau telah tahu tidak boleh bagi kaum wanita untuk ziarah kuburan. Ini semua ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa kaum wanita tidak disyariatkan ziarah kuburan. Itu khusus kaum rijal, kaum lelaki. Maka kita lanjut apa yang disebutkan oleh muallif rahimallah, wa minal ulama man yaqulu tasyi'u kadzalik. Di antara ulama ada yang mengatakan demikian pula dalam hal mengiringi jenazah. Wa yahtaju biqauli sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berhujjah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji'na ma'zuratin ghaira ma'juratin. Kalian pulanglah kaum wanita, kalian mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Fa innakunna taftannal hayya wa tu'dinal mayyit. Kalian memfitnah kaum yang hidup dan mengganggu atau menyakiti orang yang telah meninggal. Riwayat ini riwayat yang lemah, dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Wa qawlihi li Fatimah, dan juga mereka berhujjah dengan perkataan beliau kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, amma innaki law balagti ma'ahum al-kuda lam tadkhulil jannah. Sesungguhnya engkau seandainya engkau sampai bersama mereka ke tempat al-kuda, al-kuda maksudnya makbarah, engkau tidak akan masuk ke dalam jannah. Hadis ini juga dilemahkan oleh ulama Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Al-Imam Abi Daud, Sunan Abi Daud, beliau lemahkan. Wa yu'ayyiduhu ma thabata fi sahihain min annahu nahaa an-nisaa' 'an ittiba'il janaiz. Dan ini dikuatkan apa yang telah sahih dalam Bukhari Muslim, sahih Bukhari Muslim, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kaum wanita untuk mengantar jenazah. Nuhina an ittiba'il janaiz, kata Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha, kami dilarang dari mengantar jenazah. Wa ma'lum anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam, dan telah diketahui bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'ala jinazatin falahu qiratun wa man tabi'aha hatta tudfan falahu qiratan. Siapa yang mensolati jenazah dia dapatkan satu qirat, dan siapa yang menyertai jenazah itu hingga dikuburkan dia dapatkan dua qirat. Wa huwa adallu 'alal umumi min sighati tadzkir. Ini umum, menunjukkan keumuman dalam bentuk penyebutan muzakkar lelaki. Fa inna lafdha man yatanawalu ar-rijala wan nisaa biittifaqin nas. Karena lafaz kata bahasa Arab man, siapa, barang siapa, ini mencakup kaum lelaki dan wanita sepakat manusia. Wa qad ulima bil ahaditsis sahihati anna hadzal umum lam yatanawalin nisa, dan telah diketahui dengan hadis-hadis yang sahih bahwa keumuman ini tidak mencakup kaum wanita. Kaum wanita dilarang. Linahyi Nabi SAW lahunna an ittiba'il janaiz, karena Nabi SAW telah melarang mereka dari mengiringi jenazah. Fa idza lam yadkhulna fi hadzal umum fa kadzalika fi dzalika bi tariqil ula. Intaha mulakhasan. Kalau Nabi sallallahu alaihi, kalau mereka kaum wanita tidak masuk dalam keumuman ini, yakni keumuman mendapatkan dua qirat bagi yang menyertai jenazah itu hingga dikuburkan, maka demikian pula mereka tidak termasuk dalam anjuran untuk ziarah kubur. Nah, artinya ini beriringan. Yang satunya mengiringi jenazah, yang satunya ziarah orang yang telah dikuburkan. Kalau wanita tidak mendapatkan keutamaan, tidak termasuk dalam anjuran keutamaan untuk mengiringi jenazah hingga dikuburkan, maka demikian pula mereka tidak termasuk dalam anjuran untuk ziarah kuburan. Qultu, saya katakan, wa amma istadalla bihil qa'ilun bin nasri aujuwibatun ayyadha. Saya katakan, dan juga terhadap orang-orang yang berdalilkan bahwa hal ini telah mansukh, ada beberapa jawaban. Minha, artinya mereka yang mengatakan hadis Aisyah, hadis pelarangan kaum wanita untuk ziarah kuburan itu telah mansukh, telah dihapus. Maka jawabannya, minha anna ma dzakaruhu an Aisyah wa Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma mu'aridha mu'aridun bima warada anhuma fi hadzal bab fala yasbutu bihi naskhun. Apa yang mereka sebutkan dari Aisyah dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma itu bertentangan dengan apa yang telah warid dari keduanya dalam bab ini, oleh Fatimah, demikian pula oleh Aisyah. Maksudnya ada dua riwayat. Mereka mengatakan bahwa hadis-hadis yang umum yang disebutkan dari Aisyah dan Fatimah yang menunjukkan bahwa dianjurkan ziarah kuburan bagi kaum wanita itu bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sahih dari Aisyah dan dari Fatimah yang menunjukkan hal yang berseberangan, bahwa tidak dibolehkan kaum wanita untuk ziarah kuburan. Nah, sehingga tidak sabit adanya pemansuhan, dihapus hukumnya, tidak sahih. Wa minha, yang kedua, alasan yang kedua, ana qaulas sahabi wa fi'luhu wa fi'lahu laisa hujjatan 'alal hadits bila niza'. Yang kedua, perkataan atau perbuatan sahabat itu bukanlah hujjah terhadap hadis. Ini tidak diperselisihkan para ulama. Artinya kalau ada hadis yang sahih, kemudian ternyata kita dapati riwayat dari sebagian sahabat menyelisih hadis tadi, kita tidak bisa mengatakan apa yang ada di amalan sahabat ini menghapus hukum hadis. Karena banyak kemungkinan. Hadis tidak boleh kalah dengan perbuatan atau ucapan sahabat. Hadis ini yang diutamakan. Kalau ada hadis yang sahih, lalu ada riwayat yang diriwayatkan dari sebagian sahabat berupa ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan hadis, maka hadis tidak boleh dikalahkan karena ucapan sahabat. Karena banyak kemungkinan. Ada kemungkinan sahabat itu belum tahu hadis ini, karena tidak semua sahabat mengerti seluruh hadis-hadis Nabi SAW. Kadang-kadang ada sebagian sahabat yang terluputkan sebagian hadis Nabi SAW yang diketahui oleh sahabat yang lain, sehingga masih banyak kemungkinan. Tidak boleh hadis dikalahkan oleh perkataan sahabat. Wa amma ta'limuhu Aisyah kaifa taqul idza zaratil qubur wa nahwa dzalik. Adapun Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah, apa yang engkau baca jika engkau menziarah kuburan, sudah dijawab tadi. Mereka mengatakan berarti ini mansukh. Mereka mengatakan bahwa ini berarti dalil wanita boleh ziarah kuburan. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa itu kepada beliau. Fala yadulu ala naskhi ma dalat alaihi alhadithus salasatu min la'ni zairatil kubur. Maka ini tidak menunjukkan telah dihapusnya hadis yang menunjukkan, tiga hadis yang menunjukkan tentang dilaknatnya kaum wanita yang ziarah kuburan. Tidak menunjukkan telah dihapus hukumnya. Lihtimali an yakuna dhalika qabla hadan nahyil akid wal wa'idis syadid, wallahu alam. Karena ada kemungkinan bahwa pengajaran Nabi SAW kepada Aisyah doa tadi itu terjadi sebelum larangan yang begitu keras kepada kaum wanita dalam ziarah kuburan. Dan telah disebutkan pembolehan itu pada tahapan yang kedua, pelarangan kaum wanita untuk ziarah kuburan itu pada tahapan yang ketiga, seperti yang disebutkan ahlul ilmi. Naam, faddal muazzin yu'adzin, barakallahu fil jami'. Kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala Muhammad ibn Ismail fi kitabihi Tathhirul I'tiqad, berkata Muhammad ibn Ismail rahimahullah dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad, fa inna hadzal qubab wal masyahid allati sarat a'dhamu dhari'atin ila syirki wal ilhad ghalibu man ya'muruhal muluku was-salatinu. Adapun sesungguhnya kubah-kubah dan masyhad, kuburan-kuburan yang besar telah menjadi sarana terbesar yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan dan ilhad. Mayoritas yang memakmurkannya adalah al-muluk was-salatin, orang-orang yang berkuasa. Imma ala qaribin lahum, apakah kerabatnya, au ala man yuhsinu dhanna fihi min fadilin au alimin, ataukah terhadap orang yang mereka berprasangka baik dari seorang yang memiliki keutamaan atau memiliki ilmu. Wa yazuruhun nasul ladina ya'rifunahu ziyaratal amwati min duni tawassulin bihi. Lalu kemudian mereka berziarah, manusia pun menziarahinya, orang-orang yang mereka tahu, mereka kenali, dalam bentuk ziarah orang kepada orang yang telah meninggal tanpa bertawassul. Ini tahapan yang pertama. Orang-orang yang berilmu meninggal, orang-orang yang punya kedudukan meninggal, orang-orang yang dianggap besar. Lalu manusia pun menziarahinya, menziarahi kuburnya. Mereka tahu, mereka cuma ziarah saja tanpa bertawassul. Walahat fabismihi, mereka tidak memanggil-manggil nama yang meninggal, nama orang yang meninggal. Baliyad'una lahu, bahkan mereka yang berziarah ini mendoakan kepada Allah untuk kebaikan yang telah meninggal. Wayastaghfiruna hatta yanqadhiwa, wayastaghfirun, dan mereka beristighfar kepada Allah untuk yang telah meninggal tadi. Sampai di sini apa yang mereka lakukan masih ada, masih ada benarnya, ya. Nah, tapi tentunya ini menipu, tapi masih ada benarnya. Mereka melakukan hal yang tidak terlarang, dalam artian datang menziarahi kuburan tersebut dan mendoakan kebaikan untuk yang meninggal dan beristighfar untuknya. Hatta yanqaridu man ya'rifu au aktsaruhum, hingga kemudian berakhir atau hilanglah, meninggallah orang-orang yang mengetahui hal itu atau mayoritas mereka. Kemudian datang zaman berikutnya. Fayan ba'dahum man yara qabran qad syuyyida 'alaihi al-bina. Lalu kemudian datanglah orang-orang setelah mereka, generasi yang melihat kuburan itu telah dibangun bangunan di atasnya. Ya. Nah, ini kesalahan generasi pertama. Mereka salah dalam memposisikan orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan dan kemuliaan ketika mereka meninggal, dibangun kuburnya. Walaupun perbuatan mereka dalam berziarah itu masih ada benarnya, mendoakan kebaikan, tapi itu fitnah bagi orang-orang yang datang setelahnya. Orang-orang yang datang setelahnya tidak mengetahui hakikat perbuatan orang-orang pertama. Yang mereka saksikan, yang mereka lihat, bangunan kuburan sudah dibangun, sudah diperbesar. Wasuriyat alaihi syumu', telah dibuatkan penerangan dari lilin. Pengagungan yang berlebihan telah dilakukan generasi yang pertama. Wa furisha bil farashil fakhir, dan telah diberikan permadani, karpet-karpet yang mewah. Fa ya'taqidu anna dhalika linafin aw daf'i dhurrin, maka kemudian generasi yang datang belakangan itu pun meyakini ini karena hal ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Mereka meyakini keyakinan batil pada si mayit, yang keyakinan ini belum ada pada generasi pertama, tetapi karena perbuatan salah yang dilakukan generasi pertama, mengakibatkan keyakinan batil itu muncul pada generasi-generasi berikutnya. Wa ta'tihi sadanatu yukadzibuna 'alal mayyit bi annahu fa'ala wa fa'al. Lalu kemudian datang juru kunci, lalu berdusta atas nama si mayit, bahwa si mayit ini dulu melakukan hal ini, dia dulu begini dan begitu, dia dulu melakukan ini dan itu, punya kesaktian ini dan itu. Sadana, berdusta atas nama si mayit. Wa anzala bi fulani dhurra wa bi fulani naf'a, bahwa si mayit ini dulu menurunkan kemudaratan kepada si fulan dan memberikan manfaat kepada si fulan. Dia telah menyelamatkan orang ini, orang yang di sana sakit, dia doakan kesembuhan, ternyata sembuh. Cerita, cerita, cerita. Kedustaan. Sehingga manusia tertipu. Hatta yagrisu fi jibillatihi kulla batil, hingga mereka menanamkan pada pondasinya, dasarnya segala kebatilan. Wal amru ma thabata fil haditsin nabawiyyin min la'ni man sarajal qubur, dan hakikatnya apa yang telah sahih dalam hadis-hadis Nabi tentang dilaknatnya orang-orang yang membuat penerangan pelita pada kuburan. Wa kataba 'alaiha, dan menulis tulisan di atas kuburan. Wa bana 'alaiha, dan membuat bangunan di atas kuburan. Wa haditsu dzalika wasi'atun ma'rufa, hadis-hadisnya sangat luas dan ma'ruf, dikenal. Fa inna dzalika fi nafsihi manhiyun 'anha, hal itu pada perbuatan tadi itu perkara yang terlarang. Membuat pelita saja, penerangan, itu merupakan pengagungan terhadap kuburan yang berlebihan, itu terlarang. Summa huwa dzari'atun ila mafsadatin 'azimatin, kemudian itu juga sarana yang dapat mengantarkan kepada kerusakan yang jauh lebih besar. Wa minhu ta'lam mutabaqatal hadis litarjama, wallahu alam, dari sini engkau tahu sisi kesesuaian hadis dengan terjemah. Qauluhu wal mutakhirin 'alaihil masajid, sabda dalam hadis, lafaz hadis, dan juga beliau melaknat orang-orang yang menjadikan masjid di atas kuburan. Taqaddama syarhu fil babi qabla, telah terdahulu syarahnya pada hadis sebelumnya. Qauluhu wasuruj, dalam hadis disebutkan juga lampu, pelita, lentera. Qala Abu Muhammad Al-Maqdisi, berkata Abu Muhammad Al-Maqdisi, law ubihat tikhadhu suruji 'alaiha lam yal'an man fa'alaha, lam yul'an man fa'alahu. Kalau seandainya dibolehkan untuk memberikan pelita penerangan pada kuburan tadi, niscaya tidak akan dilaknat orang yang melakukannya. Berarti kalau dilaknat menunjukkan hal itu terlarang, diharamkan. Wali anna fi tadhi'an lil mali fi ghairi faedatin, itu juga merupakan kesia-siaan menyia-nyiakan harta pada hal yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Wa ifratan fi ta'dhimil kubur, dan melampaui batas dalam mengagungkan kuburan. Asbaha ta'dhimil asnam, menyerupai pengagungan terhadap berhala. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Al-Qayyim, ittikhaduha masajid wa iqadus suruji 'alaiha minal kaba'ir, menjadikan masjid pada kuburan tadi dan menyalakan pelita-pelita atau lentera apa di atas kuburan termasuk dosa-dosa besar. Qauluhu rawahu ahlus sunan, hadis ini menyebutkan, diriwayatkan oleh ahlus sunan, yakni Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah faqat, yakni maksudnya Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, walam yarwihi An-Nasa'i, dan hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Selesai bab yang ke-20. Sebelum kita tutup majlis ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita di bulan Rabiul Awal. Bulan ini identik dengan apa yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin terkait dengan perwujudan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk prinsip dalam agama adalah kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak beriman seseorang jika dia tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, anak-anaknya, dan seluruh manusia yang lain. Tidak beriman dia. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilahi min waladi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada seluruh umat manusia. Nah, bahkan kepada diri sendiri, kecintaan kepada Nabi SAW dan syariat yang beliau bawa harus lebih besar dari kecintaan kepada apa yang menjadi selera atau hasrat pribadi. Kecintaan kepada syariat ini harus lebih besar daripada kecintaan kepada selera dan hasrat pribadi. Umar radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika bersama Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh engkau adalah seorang yang paling aku cintai melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Kata Nabi SAW, la walladhi nafsi biyadi hatta akun ahabu ilaika min nafsik. Kata Nabi SAW, tidak demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman, tidak sempurna iman itu hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Lalu kata Umar, fa innahul an wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasul SAW, sesungguhnya engkau yang seorang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Kata Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang ini wahai Umar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, syariat ini perkara yang agung. Nabi SAW seorang yang dicintai, Nabiul Karim. Kecintaan kepada beliau SAW yang hakiki adalah mengikuti perintah-perintah beliau, meninggalkan larangan-larangan beliau. Membenarkan apa yang beliau beritakan dan beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau syariatkan. Ini kecintaan yang sahih. Bukan hanya sekedar pengakuan, mengatakan kami cinta. Dahulu orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya pasti Allah akan cintai kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian." Nah, kecintaan itu bukan hanya sekedar pengakuan dan ucapan, tetapi harus dibuktikan dengan amalan keseharian. Nah, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Seorang yang diikuti sunnahnya, seorang yang dijalankan syariat. Nah, tidak boleh melampaui batas dalam menyanjung dan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu telah melarang, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa inna ma ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan kalian terlalu berlebih-lebihan dalam menyanjung-nyanjung diriku, memberi puji-pujian kepadaku. Melampaui batas, melebihi, seperti kaum Nasara telah melampaui batas, melebihi dalam menyanjung, memberi puji-pujian kepada Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Kalian ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya SAW. Tidak boleh berlebihan dalam menyanjung dan memuji Nabi SAW. Dalam sebagian riwayat, Nabi SAW beliau menyatakan, ya ayuhan nas, kulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Wahai manusia, silakan kalian ucapkan ucapan kalian dalam memuji dan menyanjung, tetapi jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Ana Muhammad ibn Abdullah wa Rasulullah, fala uhibbu wallahi la uhibbu an tarfa'uni fawqa ma rafa'ani Allah. Demi Allah, kata Nabi SAW, aku ini adalah Muhammad bin Abdullah, Rasul Allah. Aku tidak suka, demi Allah, kalian mengangkatku melebihi apa yang Allah SWT telah dudukkan diriku padanya. Tidak boleh melebihi dalam menyanjung Nabi SAW. Di antara bentuknya apa yang dibaca oleh sebagian orang, Qasidatul Busiri, Qasidatul Buddha, yang berisi kesyirikan, melampaui batas dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hudusi al hadas inda hululil hadasil amami. Wahai akramul khalqi, dia inginnya menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai makhluk termulia, aku tidak memiliki seorang pun tempat aku berlindung selain dirimu ketika terjadi bencana yang umum, yang besar. Dalam bait yang lain ia menyatakan, wa inna min judika dunya wa darwataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Termasuk kedermawananmu, yakni kedermawanan Nabi SAW, dunia dan akhirat. Dan termasuk ilmumu, ilmu lauhul mahfud, berlebihan, gulu dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kecintaan yang benar yang hakiki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti petunjuk beliau, mengerjakan apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang, benarkan apa yang beliau beritakan, beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau syariatkan. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala pernah menyatakan, ya, Ka'ab bin Ujrah ini sahabat pandai berbahasa Arab. Beliau menyatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik fa kaifa nusalli alaik. Ya Rasulullah, kami ini sungguh telah tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu, tapi bagaimana kami mengucapkan salawat atasmu. Beliau meminta untuk diajarkan salawat, ya. Maka Nabi SAW mengajarkan, ya, salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah. Banyak bentuk salawat Ibrahimiyah itu, mana saja yang sahih dari Nabi SAW silakan diamalkan. Intinya bahwa salawat itu ibadah. Para sahabat tahu. Mereka tidak mengarang sendiri, tidak membuat sendiri, tidak menyanjung Nabi SAW dengan salawat itu dengan buatan sendiri, ya. Tapi mereka meminta petunjuk Nabi SAW karena mereka tahu itu ibadah, dan ibadah itu tauqifiyah, ibadah itu harus sejalan dengan dalil. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga anjuran bagi ikhwah yang tinggal di sekitar masyarakat, karena mereka belum terlalu mengerti tentang sunnah Rasulullah SAW, maka jaga sikap, jaga lisan. Nah, jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan dari fitnah. Nah, perbanyak doa kepada Allah, beri bantuan kepada tetangga apa yang kita mampu, ya, bantuan. Nah, dan terus berupaya atau bertekad atau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.